dia memberi nasihat kepada ketua tarekat. Apa jawab ketua tarekat? Ana alif ma sataqul. Aku tahu apa yang akan kau sampaikan ini, tahu semuanya. Lakin ada rezeki, ya, tapi di sini rezekiku sudah. Dia hidupnya dari sana. Itu, dia tahu dengan kebenaran. Kalau bodoh kemudian pintar, tapi yang terjadi hawa nafsu dia. Kemudian juga faktor luar itu orang-orang Yahudi Nasrani mereka walam tawdan kal yahud kalam sarahat tatabi' millatahum, mereka berusaha untuk pecah belah umat Islam, itu juga salah satu sebabnya. Yang terakhir, pertanyaan masih banyak tapi karena waktu sudah mendesak kita, apakah hikmah dari Allah dalam perselisihan yang terjadi? Tadi sudah dibahas maksudnya hikmahnya banyak sekali, di antara hikmah itu tampaknya jalan orang-orang yang benar, tampaknya siapa yang bakal menjadi penghuni neraka dan penghuni surga, karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka, dan Allah mengatakan wala amla'anna jahannam, dan aku akan mengisi neraka jahannam dengan bangsa jin dan manusia. Maka itu suatu hikmah perselisihan yang terjadi dan juga ujian bagi manusia. Di antara hikmah perselisihan, kenapa masalah fikih itu kok berselisih terus? Salah satu hikmah, ilmu Islam itu dinamis, terus dikaji. Tidak seperti ilmu-ilmu orang Nasrani dan Yahudi, selesai sudah mereka. Enggak ada kajian fikih apa, enggak ada mereka. Karena sudah baku. Tapi Islam terus, umat Islam tetap dipaksa untuk belajar, mengkaji, terus mengkaji. Karena adanya perselisihan. Kalau sudah baku, tinggal dihafalin. Hukumnya ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Tapi tidak. Perselisihan itu satu hikmahnya, perselisihan yang boleh ya. Umat Islam terus belajar dan mengkaji ilmu Islam. Apakah di hari Jumat ada sholat zuhur? Apakah di hari Jumat ada sholat zuhur? Di hari Jumat ada sholat zuhur buat ibu-ibu dan buat musafir. Mereka sholat zuhur. Tapi bukan berarti Anda setelah sholat Jumat kemudian sholat zuhur kembali. Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kembali saya katakan, apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti hati antum semuanya, saya mohon maaf. Itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. اللهم اهدنا الى سواء السبيل اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.